السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مليكم. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan beribadah, kesempatan beramal soleh, kesempatan bersama ilmu yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kebersamaan bersama ilmu adalah kebersamaan yang sangat mewah, hadirin, yang nggak bisa dinilai dengan harta dunia. Bahkan dalam sejarah orang-orang soleh itu meninggalkan harta dunia untuk bisa bersama ilmu, untuk bisa bersama ahli ilmu. Bukankah para sahabat Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk bisa hidup bersama ilmu dan mengamalkan ilmu mereka? Dan bukankah nama-nama besar itu keluar dari negerinya untuk bisa hidup dengan ilmu dan gurunya? Bukankah Yahya bin Yahya Al-Laythi keluar dari Andalus untuk bisa bersama Imam Malik, Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah untuk bersama Imam Malik? Dan contoh sangat banyak, hadirin sekalian, karena mereka mengerti keutamaan ilmu dan ilmu itu hidup. Dan disitulah hakikat dari kebahagiaan, hakikat dari ketenangan, hakikat dari ketentraman di dunia. Dan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka bersyukurlah ketika kita bisa berinteraksi dengan ilmu. Dan semoga setiap detik terhitung ibadah di sisi Allah. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan inilah jalan pintas menuju surga, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin Allah muliakan, dan selalu minta agar ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang enggak bermanfaat. Karena sekali lagi, ilmu itu baru bisa membuat kita bahagia kalau bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat, enggak. Dan salah satu kuncinya, bahkan ini kunci utamanya, adalah kata para ulama, menta'zim ilm, memuliakan ilmu. Makanya Allah mengatakan, man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa enggak memuliakan ilmu, ilmu enggak akan memuliakan dia. Artinya Allah enggak akan muliakan dia dengan ilmunya. Walaupun banyak ilmu, tapi kalau dia enggak memuliakan, maka Allah enggak akan muliakan dia. Al-jaza min jinsil amal, kata para ulama. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Memuliakan, maka balasannya dimuliakan. Gitu, hadirin. Jadi semoga kita bukan hanya bisa belajar, bukan hanya semangat mencatat, mendengar, dan memahami, tapi kita juga punya PR besar, yaitu memuliakan. Memuliakan. Dan kata para ulama, seperti dijelaskan Al-Imam Az-Zarnuji, bahwa semua kesuksesan itu memiliki unsur pemuliaan. Jadi kunci sukses itu memuliakan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa menjaga syahadatin kita, la ilaha illallah, menjaga tauhid kita, dan menjaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kita, seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam, dan jamaah yang ikut kajian dimanapun berada. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang dibawakan Imam Nawawi di hadis yang ke-218. Mari kita masuk ke hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis. Beliau membuka hadis ini atau sabda beliau dengan pertanyaan, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Jadi tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Pertanyaan yang sederhana, simple. Tapi ternyata mengecoh banyak orang. Dan beliau terangkan dengan penjelasan yang tidak terduga sebelumnya. Tapi para sahabat yang hadir pada saat itu menjawab dengan pemahaman masyarakat umum. Kata mereka, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang maksudnya. Dirham itu perak, uang yang menjadi alat transaksi pada zaman itu. Alat tukar dan alat transaksi. Mereka mengatakan yang gak punya dirham, yang gak punya uang, dan gak punya aset, gak punya harta benda. Itulah orang yang bangkrut. Kan gitu ya. Aduh, gue bangkrut nih. Berarti dia gak punya uang, bahkan gak punya aset. Dan itulah dipahami oleh masyarakat sampai hari ini secara umum menurut saya. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW menjelaskan innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa berbagai ibadah, membawa sholatnya, puasa, zakat, wa'ati waqad syatama hadha. Tapi bukan hanya sholat, puasa, zakat yang ia bawa pada hari kiamat tersebut. Di samping itu jamaah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini juga membawa masalah. Waqad syatama hadha. Dia telah mencela atau mencaci seseorang. Wa qadhafa hadha. Dan dulu waktu di dunia dia menuduh atau memfitnah seseorang. Wa akala mala hadha. Dan dia pernah makan uang orang. Ngambil uang orang. Wa safaka dama hadha. Dan dia pernah menumpahkan darah seseorang. Menumpahkan darah diri. Wa daraba hadha. Dan dia pernah mukulin orang. Dia pernah mukul orang. Sekali lagi, orang ini datang hari kiamat bawa sholat, puasa, zakat. Tapi ia pun juga membawa berbagai macam hal lainnya, seperti dia mencaci orang, mencela orang, menghina orang, mengucapkan hal-hal yang gak baik tentang orang atau kepada orang tertentu. Wa qadhafa hadha, dia memfitnah, menuduh seseorang. Wa akala mala hadha, dan dia makan uang orang, diambil orang. Wa safaka dama hadha, dia pernah menumpahkan darah seseorang. Na'udzubillah. Wa daraba hadha, dan dia pernah pukul. Dia pernah mukul. Dan dia pernah nampar. Dia pernah nampar istrinya, padahal enggak boleh istrinya ditampar. Dia pernah nampar anaknya misalnya. Atau dia pernah nampar muridnya kalau dia guru. Atau dia pernah pukul orang misalnya. Apa yang terjadi hadirin? Mari kita lanjutkan hadis ini. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka salah satu korbannya dikasih pahalanya buat tuh korban. Lalu korban yang lain dikasih pahalanya lagi. Terus begitu. Jadi korban-korbannya itu dikasih pahala orang tersebut. Pahala sholat, pahala puasa, pahala yang lain. Itu hadirin. Jadi dikasih-kasih. Dikasih. Sampai kapan? Tergantung hadirin. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau korbannya udah habis, ya udah selesai. Udah, korbannya udah selesai, ya udah selesai. Tapi kalau sebaliknya fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayh. kalau pahalanya sudah habis, sedangkan korbannya masih ada, hadirin. Pahalanya udah habis nih, tapi korbannya masih ada, belum selesai. Dan kita tahu nggak ada kezoliman di hari kiamat. Kan nanti korban, ya dia dapat, aku enggak, ya Allah, oh enggak. Ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa para korban itu ditransferkan ke orang, hadirin, dikasih ke orang ini. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara dosa orang lain, hadirin. Itulah dosa-dosa orang-orang tersebut dikasih ke dia. Itu orang yang bangkrut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini benar-benar membuka mata kita untuk selalu berpikir sebelum bertindak, untuk selalu memahami hakikat dari kehidupan, ternyata ada orang-orang yang bangkrut itu. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Bismillah. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan, dari sisi komunikasi, kata para ulama, ini salah satu metode komunikasi atau mengajar untuk menarik perhatian orang yang kita ajak bicara, atau murid, atau yang lain. Dengan apa? Dengan melemparkan pertanyaan, khususnya yang dalam konteks ini kan, yang orang berpikir jawabannya simple, sederhana, sesuai dengan yang biasa mereka pahami, ternyata gak seperti itu. Sehingga ada sisi kejut gitu loh, yang membangun perhatian, sehingga pesan yang disampaikan lebih lebih ngeresep gitu, lebih masuk. Oh, ternyata bukan itu ya. Oh, bukan. Oh, salah. Selama ini aku taunya itu. Ah, itu. Sisi kejut itu. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Itu poin yang kedua, jemaah sekalian. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Bahwa ibadah itu bukan hanya gerakan, bukan hanya bacaan, bukan terbatas di waktu tertentu dan tempat tertentu Misalnya tadi kita sholat subuh, durasinya 10 menit, bukan sebatas 10 menit itu. Kita ikut kajian, durasinya 1 jam, bukan sebatas 1 jam itu. Maka kata sebagian para ulama, wa hum fi infisalin haqiqi baina da'i ibadatihim wa iqa'i hayatihim. Maka apabila kita berpikir demikian, ini sekat hadirin. Ini pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Ini sekat dan pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Dan itu bukan konsep yang Allah inginkan. Allah menginginkan ibadah itulah kehidupan kita, atau kehidupan kita adalah ibadah. Makanya ada banyak ayat tentang masalah ini. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas salat tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan konsep ini setelah perintah untuk salat wa aqimis salata. Wa aqimis salat. Tegakkan salat. Tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah itu. Nah, kata para ulama, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu kan secara umum di luar sholat. Jadi ibadah kita itu harus mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Allah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu harus berdampak ke pola pikir kita, lisan kita, sikap kita, tangan dan kaki kita. Sehingga yang mungkar-mungkar itu tercegah. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu salat. Makanya kan kaidah di tengah-tengah para ulama apa? Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal mungkar, fala salata lahu. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, fala sholata lahu. Gak ada sholat bagi dia. Gak ada sholat bagi dia. Gitu. Sama kayak puasa. Man lam yada' qawla zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, dosa, maka Allah enggak butuh loh pada saat dia meninggalkan makan dan minumnya dengan klaim puasa. Allah enggak butuh. Kalau dia enggak ninggalin itu ya. Karena yang Allah inginkan dari kita itu ibadah kita itulah kehidupan, dan kehidupan kita itulah ibadah. Makanya kan Allah berfirman dalam ayat yang sangat familiar di tengah-tengah kita dalam surat Al-An'am ayat 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihan dan ibadahku. Cukup sampai di sini? Enggak. Wa mahyai, wa mahyaya, hidupku, hadirin, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Jadi enggak berhenti sampai salati wa nusuki, enggak berhenti sampai di situ. Tapi dilanjutin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah. Lillah. Ini pesan yang disampaikan oleh para ulama ketika membahas hadis ini. Lo korelasinya apa ya Pak Ustadz ya? Lo korelasinya adalah orang yang di hari kiamat membawa sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi di waktu yang sama dia juga bawa masalah seperti mencela orang, mencaci orang, kalimatnya kasar kepada orang, terus menuduh orang, memfitnah orang, terus makan harta orang, lalu bahkan menumpahkan darah orang, mukul, main fisik sama orang. Maka mereka belum menjadikan ibadah mereka sebagai kehidupan mereka. Mereka masih memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Bukan itu yang diinginkan. Makanya jadi bangkrut di hari kiamat. Jadi bangkrut, hadir. Jadi bangkrut. Adapun orang yang ibadah, enggak. Asal benar-benar beribadah. Dan ini PR kita. PR kita semua, apalagi yang bicara. Maka jamaah yang Allah muliakan, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita. Bisa jadi yang masalah bukan kuantitasnya. Bisa jadi yang masalah bukan kuantitas sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, hafalannya. Tapi bisa jadi yang masalah itu adalah kualitas dari sholat kita. Kualitas dari puasa kita. Kualitas dari zakat kita. Kualitas dari bacaan Qur'an kita. Kualitas dari zikir kita. Kualitas dari hafalan kita. Nasallallahu salama wal afiyah. Itu hadirin. Jadi dalam para ulama ini kalau ngebahas sebuah hadis, pokoknya pentingnya kita kembali ke keterangan para ulama kita. Kita mungkin, oh cuman bangkrut. Oh ini berkaitan masalah ibadah loh. Ibadah kita ada masalah nih. Jadi solusinya apa? Perbaiki ibadah kita. Kualitasnya. Karena orang yang bangkrut, orang yang bangkrut, hadirin, nah ini pelajaran yang berikutnya, orang yang bangkrut itu secara mafhum di sini itu punya masalah dengan kualitas ibadah, bukan tidak beribadah. Kalau dia nggak beribadah, dia nggak akan bawa sholat, puasa, dan zakat menghadap Allah. Ini punya masalah di kualitas ibadah. Makanya itu yang harus diingatkan. Jadi bagi yang belum sholat, belum puasa, belum zakat, mari kita ajak mereka sholat, puasa, dan berzakat. Nah ketika orang udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah ngaji, udah kajian, maka PR kita adalah mengawal, saling mensupport agar kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Kualitas ini penting. Kualitas. itu penting. Gimana sholat kita tadi, cegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa kita juga membuat kita gak pernah mau jadi orang yang bohong lagi, pengennya jujur aja. Zakat, ini namanya juga zakat. Zakat itu kan secara bahasa itu kan artinya tumbuh ya, menumbuhkan, membersihkan gitu. Nah, secara kualitas kita nih bertumbuh apa enggak? Secara pribadi ini hati kita semakin bersih apa enggak nih kata bayar zakat? Ilmu gitu, kajian, hafal, itu kan juga. Dan ibadah itu harus hidup gitu loh, harus hidup, ini PR. Jadi kehidupan itu sendiri. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya kan dulu kata para ulama, diantara para ulama kelas mengatakan kita itu ngelihat orang alim, ngelihat ahli apa orang ini punya ilmu yang dalam atau enggak, itu bukan pada saat berretorika atau pada saat mengeluarkan hafalannya, tapi pada saat hidupnya, sikapnya, cara bicara. Makanya kan sebagian ulama juga mengatakan kalau ingin tahu orang yang matang, al-hilm itu lihat ketika marah, bukan ketika senang atau dapat fulus. Aku tuh ketemu Mas Fulan, bijak banget orangnya. Kok bisa bilang bijak? Iya, ketika aku kasih uang dia tuh tenang. Ya iya mas, semua orang kalau kasih duit juga tenang. Bukan itu para. Jadi orang tuh kalau dilihat matang dalam ilmunya itu ketika marah, kata sebagian ulama. Nah, kata-katanya terukur apa enggak? Banyak kan kita masih ingat yang banyak guru-guru kita itu para masyayikh juga, kalau marah itu kalimatnya apa? Allah yahdik, gitulah. Semoga Allah kasih hidayah. Nah, itu doa marahnya itu. Di antara ekspresi marahnya para guru-guru kita ya dan masyayikh kita, yang tentu saja ini pengalaman saya pribadi. Itu kan itu. Dan saya rasa pengalaman banyak orang juga. Allah yahdik. Jadi kalau guru lagi Allah yahdik tuh berarti dia lagi marah. Kayaknya ustadz lagi seneng deh, aku didoain Allah yahdik, itu lagi marah mas. Tapi marahnya doa, biar kita dapat hidayah berubah, itu enak. Itu marah, salah satu marah yang benar tuh gitu. Yang salah tuh didoain Allah yahdik. Ya, karena itu marah yang solusi itu, didoakan. Jangan disumpahin. Disumpahin bodoh. Karena kalau dia bodoh beneran, kita lebih ribet lagi nanti. Gitu. Apalagi ini anak sendiri atau murid sendiri. Kadang-kadang mohon maaf ya, ini jangan dicontoh. Ada orang tuh, lu bego banget sih. Jangan hadirin, gak bagus. Itu lisan, itu mencerminkan iman. Terus yang kedua, kalau itu anak bodoh beneran, kan yang repot bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Anda. Jadi nanti dia buat tingkah, kita lagi yang ribet. Kenapa kita gak doain semoga dapat hadiah, dapat hidayah dan diberikan pemahaman gitu, kan enak. Kadang-kadang tuh kalau kita ngelihat sumpah serapah, bahkan kadang-kadang dari orang tua, itu serem. Dibilang bego lah. Ada tuh, Semoga lu dikutuk jadi kodok. Ayo Allah. Ya kodok itu orang tuanya siapa? Ya ayah kodok, ibu kodok gitu. Itu gak menyelesaikan masalah. Ngutuk anak jadi kodok. Kadang-kadang suka bingung kita ini jamaah. Ya semoga itulah. Nah balik lagi, jadi balik ibadah itu kehidupan. Jadi kalau ingin jaga lisan, jaga sikap, itu kuatin kualitas ibadah kita. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan tentang sekali lagi hakikat orang yang bangkrut. Inilah sejatinya orang yang bangkrut itu, kata Imam Nawawi rahimahullah. Inna hadha haqiqatul muflis, kata Imam Nawawi. Inilah hakikat orang yang bangkrut. Adapun orang yang enggak punya harta, enggak punya as atau hartanya sedikit, fannasu yusammunahu muflisan walaysa huwa haqiqatal muflis. Kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun orang yang enggak punya harta atau hartanya sedikit, memang manusia menamakan mereka sebagai orang yang bangkrut, tapi sejatinya dia tidak bangkrut atau dia bukan orang yang bangkrut. Kenapa? Li'anna hadza amrun yazulu wa yanqati' bi mautihi. Rubbama yanqati'u bi yasar. Yahsulu lahu ba'da dzalika fi hayatihi. Karena kalau enggak punya uang di dunia atau uangnya sedikit, hal ini itu akan hilang dan akan selesai dengan wafatnya orang tersebut. Udah, begitu meninggal selesai masalah. Kemiskinan gitu, kata Imam Nawawi ya. Gak punya duit, begitu nih orang meninggal, selesai kan. Jadi cuma sebentar gitu loh maksudnya. Atau sebelum meninggal, udah selesai. Betapa banyak orang yang 2 tahun miskin, tahun ini kaya. Dulu, jangan bilang dulu, 2 tahun yang lalu masih susah gitu loh. Tahun ini, dan halal usahanya itu. Bisa naik begitu. Cuma butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi itu tuh sederhana banget, kata Imam Nawawi. Simple dan pendek. Namun yang benar-benar bangkrut itu apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Karena inilah kehancuran yang sempurna, kata Imam Nawawi. Al-halakut tam wal ma'dumil i'dam, itu kata beliau. Ini orang apa enggak punya apa-apa dan ngancurin dirinya sendiri. Gitu. Jadi pahalanya habis dan dia nanggung dosa orang lain, itu yang bangkrut. Sekali lagi, pahalanya habis lalu dia nanggung dosa orang lain. Kebayangin gak sih, ada orang gak pernah berzina tiba-tiba disiksa gara-gara zina pada hari kiamat nanti, na'udzubillah. Kadang-kadang kan kita gak pikir gitu ya, kita asik aja gibain orang, kita gibain orang, kita omongin aib orang, ternyata dia banyak melakukan dosa, diantaranya dia tuh zina. Akhirnya dosa dizinanya di-transfer ke kita pada hari kiamat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu kan na'udzubillah. Kita tuh gak mikir kesana aja. Justru kadang-kadang kita bilang, biarin aja, dia juga bukan orang soleh. Itu hati-hati itu. Justru karena dia bukan orang soleh, dosa banyak tuh. Misalnya ya, kita lazimul madhab aja. Lazimul madhab dalam ilmu usul. Oke, madhab Anda dia bukan orang soleh. Kita nggak ikut-ikutan. Itu vonis Anda kepada dia. Oke, kalau dia bukan orang soleh, berarti dia banyak dosa nggak? Banyak. Terus Anda bicarain dia. Atau Anda sakiti dia, Anda pukulin segala macam. Nanti kalau dia tuntut, terus dosa dia ditransfer ke Anda. Oke, mulai besok aku mau zolimin orang soleh aja. Itu bukan solusi juga. Bukan solusi. Orang soleh juga ada dosa. Atau pahala Anda dioper ke dia. Kita tuh enggak. Na'udzubillah, teman. Na'udzubillah. Cuman lihat dosa nih. Kita gampang banget gitu loh. Kita gak mikir dosa orang ditransfer ke kita tuh gimana. Jadi, pengen gak sih kita udah jungkir balik gitu. Itu kayak dosa zina aja. Kita hidup misalnya selama 70 tahun tuh kita tahan-tahan gak berzina. Tahan-tahan. Ada banyak wanita cantik hadir dalam kehidupan kita. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Wanita cantik-cantik. Cantiknya ijma, muttafaqun alaih gitu loh. Jadi gak ada khilaf, semua madhab laki-laki bilang ini wanita cantik semua. Dan yang terpenting mereka mau sama kita. Kalau wanita cantik gak mau sama antum kan juga gak ada gunanya juga kan. Cantik banyak banget orang kayak begitu. Ini mau gitu. Dan mohon maaf, bisa dizinai, na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Tapi kita tahan, enggak, saya enggak mau zina, saya takut dosa zina, saya enggak mau. Mereka rayu, enggak, gitu loh. Gitu loh, enggak mau bayangkan wanita, na'udzubillahi minki, gitu loh. Bahasanya Maryam gitu gunain, Masya Allah, gitu ya. Na'udzubillahi minki, ya Allah, aku berlindung dari, enggak, saya enggak mau. Itu akhirnya kita, jangan kita, orang itu meninggal dalam kondisi gak berzina. Di hari kiamat diazab dengan dosa zina. Kenapa? Karena dia ngomongin orang, caci maki orang, fitnah orang, segala macam. Dan orang yang dia caci maki atau fitnah tersebut, zina. Coba kita coba renungkan hadis ini gitu. Kan arah ke sana bisa aja. Mungkin. Kita gak memastikan, tapi mungkin dengan konteks ini kita mau jaga gitu lah. Dan ternyata pahala kita habis juga. Karena yang kita ngomongin banyak. Yang kita ngomongin bukan yang kita fitnah. 70 tahun misalnya hidup, memang kita gak buat zolim apa. Nanti kita gak makan uang orang lagi. Habis udah. Akhirnya udah dosa-dosa mereka ditransfer ke kita semua. Sampai dosa mungkin yang kita anggap jijik segala macam kena kita di hari kiamat. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Gara-gara ini bangkrut. Bukan bisa jadi dosa membuat apa? Yang itu yang kita anggap jijik, menjijikkan. Lalu itulah penyebab kita serang saudara kita yang khilaf misalnya terjatuh ke dalam kesalahan. Lalu kita omongin, kita bongkar aibnya. Wah, gua nih enggak banget. Aduh, gua jijik banget dengan dosa kayak begitu. Gua enggak habis pikir dia lakukan itu. Terus kita umbar, gitu. Kita buka. Ya, kalau buka ke 1-2 orang. Kalau sekarang sosial media orang 5.000 orang tahu. Nah, orang nuntutnya gimana coba? Anda sudah buka aib saya ke 5.000 orang. Akhirnya pahala kita habis, dosa dia ditransfer. Kita yang dia ngelakuin, kita yang diazab. Bayangin gak sih? Dia ngelakuin tuh, kita yang diazab. Itu kayak zina tadi. Dia yang berzina tuh, kita yang diazab dosa zina. Kok gampang gitu loh? Ngezolimin orang, caci maki orang. Sekarang orang gampang. Caci maki orang tuh gampang, jelek-jelekan. Apalagi di dunia, gak ketahuan kan? Identitasnya gak ketahuan. Mungkin sebagian pihak bisa ngelacak dan nuntut, tapi kan gak semua orang bisa gitu. Terus kita gampang ngegibahin orang, buka aib orang. Dan itu bisa jadi belum tentu benar. Kalau salah fitnah, kita gak mikir. Bisa jadi aib yang kita anggap aib itu, dan kita ini saatnya dia tuh jatuh ke kesalahan yang sangat memalukan, bisa jadi dari kiamat kita yang diazab dengan itu. Dianya aman. Gak nyaman. Kan dioper, Pak. Dosanya kan dioper. Turihat alaihi. Itu kata Nabi, turihat alaihi. Pengen gak sih? Dia yang khilaf, kita yang nanggung dosanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oke, jaga lisan, jaga sikap, jemaah. Kalau lihat orang salah dinasihati baik-baik, bukan dijatuhkan. Terus doa sama Allah, semoga Allah jaga saya enggak jatuh ke seperti ini. Jangan fitnah orang. Jangan makan uang orang. Jangan sakiti orang. Jangan mukul orang. Mungkin kita ini bukan tentang mungkin ini bukan kita bisa dan berani, tapi gimana nanti pada hari kiamat? Kadang-kadang kita tuh ngomongin aib orang sambil ketawa. Ya dia ngelakuin, bisa jadi itu dosa yang kita ketawain itu, kita yang diazab gara-gara itu. Jadi bukan dia yang diazab, kita yang diazab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Hati-hati. Yang terakhir jemaah sekalian, bahwa Allah tidak zalim. Allah tidak membiarkan kezaliman. Mungkin kita merasa kita tidak didukung di dunia, tapi itu kan perasaan kita, jemaah. Perasaan manusia itu kan dibalut dengan kebodohan. Innahu kana dzaluman jahula. Allah, manusia itu zalim dan bodoh. Al-Ahzab 72. Karena kita berpikir bahwa dukungan itu sering kita berpikir, kenapa ya Allah gak tolong saya? Karena yang ada di benak kita yang bodoh ini, pertolongan itu, arti pertolongan itu direct gitu loh, langsung to the point. Padahal kan gak harus demikian. Bukankah pada saat orang itu dizolimi, akhirnya dia bangun di waktu malam, dia sholat, dia sujud, dia mohon ampun, dia introspeksi diri. Bukankah itu sebuah pertolongan? Walaupun masalahnya gak selesai dan di kasus itu dia tetap dizolimi, dia bukankah itu pertolongan? Pertolongan kan bukan sebatas quote and quote duel satu lawan satu lalu Anda didukung sama malaikat. Gak harus demikian. Memang ada pertolongan kayak gitu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ghazawat beliau, tapi kan di fase Mekah emang pertolongannya bentuk begitu? Enggak. Emangnya Allah gak tolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah? Sangat menolong. Tapi ada banyak cara menolong. Itu di dunia, di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa nadha'u al-mawazina al-qista li yaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan yang adil dan tepat pada hari kiamat. "Fala tudzlamu nafsun syai'a," ini hadirin. Enggak ada satupun orang yang dirugikan dan dizolimi setitik apapun. Gitu. "Wa nadha'u al-mawazina al-qista li yaumil qiyamah." Kita letakkan timbangan yang sangat adil pada hari. Enggak ada satupun orang dirugikan. Enggak ada. Enggak ada. "Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Walaupun hal itu hanya seberat partikel terkecil atau biji sawi atau apa bulir-bulir, pokoknya habbah, min khardal, Maka benar kecil, partikel kecil. Ataina biha. Kita akan selesaikan, hadirkan, bawa, kita kasih pahala. Atau sebaliknya, kita akan hadirkan semuanya, walaupun partikel terkecil. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghitungnya. Udah. Makanya gak usah nyesek hitung-hitung kesalahan orang, hadirin. Gak akan sedetail Allah, hadirin. Dan habis waktu kita nyesek, habis waktu kita nyesek sama orang, habis waktu kita sakit hati sama orang. Waktu ini jalan terus. Ada orang saya tahu 2 tahun gak ngapa-ngapain, 2 tahun gara-gara sakit hati. Tapi kan boleh, itu hak yang terzolimi. Tapi 2 tahun hilang. Terus juga dia mau mengaudit sedetail apa sih? Wa kafa bina hasibin. Gitu. Mau seperti apa sih detailnya? Di pengadilan dunia itu kan sedetail-detail beberapa pihak itu kan yang dicecer cuman yang berkaitan dengan kasus tersebut. Iya kan? Emangnya yang gak ada kaitannya dicecer juga? Misalnya gak sholat gitu, emangnya dicecer? Enggak. Gak puasa gitu. Tapi di hari kiamat semua paket komplit. Makanya kalau wa kafa bina hasibin, cukuplah kita, udah kita aja yang hisab, udah kita yang hisab, kata Allah, kami yang hisab, cukuplah kami yang hisab. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya mulai ini bab penting jamaah buat diri kita, jangan zalimin orang. Begitu, dan kalau kita khilaf, istighfar, tobat, selesaikan, doain tuh yang kita zolimi, ganti, selesaikan, kembalikan. Kalau dia selama ini gak tahu, oke, kirimlah, kita kirim, balikin semua gitu. Kalau dirasa kalau kita menunjukkan identitas yang ngambil itu bisa gak produktif atau gak kondusif, ya udah kirim, tapi selesaikan, karena semuanya itu dihadirkan nanti. Jadi mithqala habbatin min khardalin ataina biha, kita datangkan semuanya. Oleh karena itu jangan gampang-gampang, hadirin. Jangan zolim. Lihat, jaga. Lihat, khususnya caci maki, mencela, menuduh, memfitnah, hati-hati. Masalah kehormatan itu hati-hati. Membunuh karakter itu hati-hati. Melecehkan, hati-hati. Melecehkan secara seksual, hati-hati. Itu dosanya, ya Allah, dan selesainya di hari kiamat. Apalagi kalau bukan hanya sebatas itu, pelecehan seksual itu udah parah sekali. Ini gara-gara pelecehan itu kita kasih virus ke korban. Ya jangan kita, naudzubillah, orang itu kasih virus ke korban. Akhirnya korbannya jadi itu. Itu merusak gimana coba? Itu apa enggak selesai di hari kiamat? Hati-hati. Semua akan didatangkan oleh Allah. Ataina biha. Ataina biha. Mukul orang, nyakitin orang, nyiksa orang, ngebunuh orang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. gimana bangkrutnya pada hari kiamat nanti. Itu kalau orang itu atau kita punya sholat, punya puasa, punya zakat. Kalau gak punya zakat gimana? Gitu. Jadi tambah berantakan lagi di hari kiamat. Kalau sholatnya bolong-bolong gimana? Itu kan ada orang pernah 10 tahun sholatnya berantakan. Ini 10 tahun itu kan masalah juga. Oleh karena itu, semoga Allah kasih taufik kepada kita. Ini yang bisa disampaikan, dan semoga Allah jaga kita dari kebangkrutan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita dan membantu kita menyelesaikan jika kita punya kezaliman. Membantu kita di dunia dan di akhirat. Amin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.